Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimahullah ta'ala. Pembicaraan kita pada hari ini, pada kesempatan ini insyaallah tentang keutamaan tauhid. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sebagaimana para ulama, mana ya'buduni, yakni liwahiduni, untuk mengesakan aku, untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara ilmu yang harus kita pelajari, yang pertama adalah untuk kita mengetahui makna la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, sungguhnya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di antara keutamaan seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Dan ibadah itu adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbu wa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Segala sesuatu ismun jami', nama yang menyeluruh. Suatu kata yang menyeluruh untuk segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dari perbuatan berupa ucapan ataupun perbuatan yang tampak ataupun yang tersembunyi. Maka masuk di situ seperti rukun-rukun Islam, syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa dan haji. Demikian juga yang berupa sesuatu amalan yang batin seperti mengimani Allah Subhanahu wa taala dari rukun-rukun iman yang ada, wal malaikatu wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarhi. Demikian juga amalan yang lain, berbakti kepada orang tua, demikian juga berbuat baik kepada tangga, muliakan tamu dan sebagainya. Segala sesuatu yang diitu Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa ucapan atau perbuatan yang tampak ataupun yang tersembunyi, maka itu adalah ibadah. Seorang yang diitu melakukan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, maka disebutkan di antara keutamaannya yang pertama adalah itu adalah dakwah para rasul. Dan yang pertama, ajakan yang pertama para rasul adalah untuk manusia mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa istanibu tawbu." Dan sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat itu rasul-rasul, an ibudu Allah, agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tawbu. Tawbu secara bahasa adalah matajawaza. Segala sesuatu yang dia itu melampaui batasannya. Baik dia itu muta ataupun matbu, baik yang ditaati ataupun yang diikuti. Yang melampaui batasan yang sepantasnya, kemudian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah tauhid. Untuk mereka mengesakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tauhid. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, apa yang pertama kali beliau dakwakan sebagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara keutamaan tauhid adalah itu adalah dakwahnya para rasul. Dakwah para rasul, demikian juga warasatul anbiya. Karena Nabi menyebutkan al-anbiya la yarisu dinar wala dirham walakin yarisul ilm. Al-ulama warasatul anbiya. Para nabi tidak wariskan dinar ataupun dirham, tetapi wariskan ilmu. Dan para ulama itu adalah para pewaris para nabi. Jadi mereka mengikuti apa yang diwariskan oleh para nabi, yaitu apa? Menyampaikan ilmu. Berupa apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang dikatakan Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim, bahwa beliau mengatakan Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu, "Ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adz ila Yaman. Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Sebutkan Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal di tahun yang ke-9 Hijriah. Sebenarnya mengatakan tahun 10 Hijriah. Ini mendekati wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau wafat di tahun yang ke-10 Hijriah. Setelah beliau melakukan haji wada di tahun yang ke-10. Yang sebelumnya terjadi Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah. Jadi tahun ke-8 itu terjadi Fathu Mekah. Mekah berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin. Yang sebelumnya tahun ke-6 yaitu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah tidak boleh saling menyerang. Kemudian dibatalkan oleh orang-orang musyrik. Maka kemudian terjadilah ya Fathu Mekah di tahun yang ke-8 Hijriah. Kemudian tahun ke-9 Nabi mengutus Abu Bakar Siddiq untuk mengumumkan tidak boleh haji orang-orang musyrik. Kemudian beliau melakukan ibadah haji di tahun yang ke-10 Hijriah. Maka Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman di tahun yang ke-9 Hijriah. Sebagian mengatakan tahun yang ke-10 Hijriah. Disebutkan juga Nabi mengutus waktu itu ke Yaman ya, yang di bagian selatan, ya, bagian janub. Sedangkan Nabi juga mengutus Ali bin Abi Thalib ke negeri Yaman, yaitu di Yaman bagian Simal. Ya, kalau kita ketahui sekarang yang bagian seperti Son'a, demikian juga Sodah, ini daerah-daerah Yaman bagian utara. Yang kemudian tersebar di situ pemahaman tasyayuk, ya, pemahaman Syiah yang melebih-lebihkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikian juga lebih baik. Maka Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman di tahun yang ke-9 Hijriah. Maka apa yang pertama kali Nabi nasihatkan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu? Yang menunjukkan bahwa dakwah yang pertama kali harus didahulukan adalah dakwah pada tauhid. Demikian juga para sahabat dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan itu juga. Pertama kali dakwahkan adalah tauhid, mengesankan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan, menjauhi tawasul-tawasul syirkiyah, menjauhi jimat-jimat, demikian juga perdukunan, ya, demikian juga sihir, demikian juga yang lain dari bentuk-bentuk kesyirikan, perbuatan riya, demikian juga perbuatan-perbuatan yang membawa kepada syirik akbar. Ini yang pertama didakwahkan oleh para sahabat atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendidik para sahabat dengan itu. Untuk pertama kali yang didakwahkan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, untuk menjelaskan tentang syirik, menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengampuni dosa perbuatan syirik. Innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala la yaghfir, tidak mengampuni ayyusyraka bihi. Untuk kemudian Allah disekutukan. Untuk seorang itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni ma duna dzalik. Apa makna ma duna dzalik? Sebagaimana beliau menjelaskan di Qaul Mufid syarah kitab tauhid, yang mengatakan ya, atau yang mengartikan atau memaknakan dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik, maka ini kurang tepat. Karena sebagian mengartikan demikian. Bahkan mungkin banyak, yakni Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Ini kurang tepat. Lebih tepat maduna dzalik, yakni Allah mengampuni dosa di bawah syirik. Maduna dzalik ini dosa yang di bawah syirik. Bukan diartikan dengan doa selain syirik, bukan. Karena di situ juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di surat Al-A'raf, bahkan termasuk dosa yang di atas syirik. Ya, disebutkan di situ ketika disebutkan tentang tingkatan-tingkatan dari soda innama, dari tingkatan-tingkatan dosa innama harama alaikumul maitata waddama wal hamal khinzir. Kemudian disebutkan di situ antusyriku billahi malam yanasil bi sultana wa antaqulu alallahi ma la ta'lamun. Untuk engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di atasnya apa? Wa antaqulu alallahi ma la ta'lamun. Engkau mengatakan atas Allah Subhanahu wa taala yang engkau tidak mengetahui padanya. Yakni berkata yang dia itu tidak punya ilmu, termasuk dosa, bahkan disebutkan dosa yang di atas perbuatan syirik. Ini berkaitan tentang masalah tauhid, kemudian dia mengatakan sesuatu yang tidak ada padanya ilmu, bahkan termasuk dosa yang di atas perbuatan syirik. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultana wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sungguh Ibnu Qayyim, ini tingkatan dari dosa. Pertama perbuatan dosa, kemudian syirik, kemudian berbicara atas nama Allah yang kau tidak mengetahui ilmu padanya. Jadi innallaha la yaghfiru asyraka bihi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk Allah Subhanahu wa taala disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik, ma duna dzalik. Duna dzalik ini di bawah kesyirikan. Jadi dosa-dosa besar dan semisalnya bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Yang dari sini juga mereka juga para ulama, apakah di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik kecil juga? Ya, ini terjadi perselisihan para ulama tentang masalah ini. Lafadz innallaha La yaghfiru ayyusyraka bihi. Coba perhatikan, sungguh Allah tidak mengampuni ya la yaghfiru ayyusyraka bihi. Lafaz ayyusyraka bihi, sebagian para ulama berpendapat bahwa semua bentuk syirik baik itu dosa. Ya, baik itu adalah syirik asghar ataupun syirik akbar, karena syirik terbagi menjadi dua. Syirik asghar dan syirik akbar. Syirik akbar syirik yang besar. Ini kesyirikan yang mengeluarkan seorang dari keislaman. Ya, seperti menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada patung, ya. Demikian juga tawassul-tawassul, ya, syirkiyah. Mendatangi kuburan orang soleh, kemudian minta orang soleh sudah meninggal itu untuk menyampaikan doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan apa? Perbuatan tawassul syirkiyah, bisa membawa kepada kesyirikan syirik akbar. Demikian juga ya, menyembah patung dan sebagainya. Sedangkan syirik asghar, sebagaimana Syekh Abdurrahman Sa'di, ini kullu wasilatin tusalu ila syirik akbar. Ini definisi yang mudah. Segala wasilah, segala perantara yang bisa membawa kepada syirik akbar, itu namanya syirik asghar, syirik yang kecil. Dan itu lebih besar dari suatu sebesar. Seperti apa? Pakai jimat. Dengan tetap meyakini dia bahwa Allah yang memberikan manfaat dan bahaya, tapi ini adalah sebagai sebab menurut mereka. Sebab yang tidak bukan sebab. Ini termasuk apa? Termasuk syirik asghar. Kalau kemudian dia meyakini jimat inilah yang memberikan manfaat ataupun bahaya selain Allah Subhanahu wa taala, syirik akbar berarti. Demikian juga bersumpah dengan ya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti demi umurku atau ya ini demi bapakku, demi ibuku. Demikian juga yang semisalnya. Ya, kecuali selain menyebutkan kecuali kalau itu adalah ucapan yang biasa diucapkan orang Arab ya, pembicara-bicara mereka. Atau bersumpah dengan fulan ya, dengan wali dari wali-wali Allah, demi Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Jalani umpamanya, termasuk ya syirik asghar. Ya, demikian. Jadi perselisihan para ulama ya, innallaha la yaghfiru syirka bihi. Sebagian berpendapat semua syirik asghar ataupun syirik akbar masuk di situ. Seperti Syekh Fauzan. Ya, demikian Allah taala. Demikian juga sebagian Syekh Utsaimin, Syekh Utsaimin Ibnu Taimiyah, beliau taradud di suatu tempat belum mengatakan tidak diampuni, di tempat yang lain di Matsu Fatwa belum mengatakan diampuni. Apa alasan mereka? Karena lafadznya kalau kita perhatikan, innallaha la yaghfiru syirka bihi an yusraka. An bertemu dengan fi'il mudhari', ya. Maka di situ ditakwilkan dengan masdar dan masdar itu mengandung makna apa? Nakirah. Kemudian siaknya bentuk susunannya adalah nafi. La yaghfiru. La di sini adalah la nafi. Maka dari situ tufidu umum. Jadi apabila ya, nakirah didahului dengan nafi ataupun nahi, maka yufidul umum. Ini istilah di dalam istilah-istilah usul fikih. Berarti masuk di situ semuanya. Allah tidak mengampuni semua dari bentuk-bentuk dosa kesyirikan, baik syirik kecil ataupun syirik akbar. Sebagian berpendapat, dan soal itu adalah yang benar, bahwa Allah mengampuni syirik asghar. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam ya, di Al-Qur'an, ya. Bahwa seorang dia itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad haram Allah innahu may syirik billah faqad haram Allah alil jannah. Sungguhnya seorang dia itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan kepada dia itu surga. Lihat, perhatikan ayat ini. Sungguhnya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad haram Allah alil jannah, maka Allah haramkan untuk dia itu surga. Tetapi sebagaimana hadis-hadis disebutkan, seseorang dia itu bersumpah, paham? Seorang dia itu bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak disebutkan kemudian dia tidak masuk surga sama sekali. Paham? Seorang dia itu bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti dia kemudian melakukan suatu perbuatan yang membuat dia itu keluar dari agama Islam. Dari sinilah, dari ayat inilah para ulama berpendapat, sebagian ulama mengatakan bahwa yang tidak diampuni adalah syirik akbar. Karena apa tadi? Ya, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya seorang dia itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan untuk dia itu surga. Maksudnya syirik zina adalah syirik akbar. Ya, adalah syirik akbar. Karena seorang yang dia itu ya seperti mendatangi dukun saja. Barang siapa yang dia itu mendatangi dukun ataupun tukang sihir, maka Allah tidak terima salat dia 40 hari. Barang siapa yang dia itu membenarkan, maka dia telah berlepas diri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah berlepas diri dari orang tersebut. Di sini juga menunjukkan bahwa orang yang mendatangi dukun kecuali untuk menasihati atau menyebutkan kesetan dia, ya, maka yang mendatangi dukun maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Berarti menunjukkan dia tidak kafir, kan? Demikian. Oleh karena itu, ulama alam yang lebih rajih, bahwa seorang yang melakukan kesyirikan asghar, maka dia tahta masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah mengampuni, atau mungkin Allah tidak mengampuni, tapi disiksa dulu, tapi bukan berarti dia kekal dalam neraka. Ya demikian. Jadi pertama kali ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk berdakwah, maka beliau memberikan pelajaran, memberikan yakni mukadimah, pembukaan, memberikan gambaran kepada Mu'adz bin Jabal, ya, yang dari Madinah untuk kemudian berdakwah menuju ke Yaman, negeri yang jauh, untuk berdakwah di jalan Allah SWT, mengajak manusia kepada Allah SWT, kepada dakwah Nabi SAW. Memberikan gambaran, kamu akan mendatangi siapa, apa yang pertama kali kamu akan ajarkan. Jadi seorang dai harus mengetahui itu, siapa yang mau diajak bicara, demikian juga apa yang mau disampaikan harus mengetahui. Oleh istilah kita namanya fikhu dakwah, ya, menurut ya pemahaman salafus saleh, ini mengetahui apa fikih dakwah tersebut, apa yang dia akan hadapi dari orang-orang yang dia ajak. Demikian juga yang kedua, apa yang disampaikan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, lama bahasa Nabi SAW Mu'adz bin Jabal dari Yaman, ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, maka beliau mengatakan SAW, innaka satati qauman minal kitab. Ini pertama Nabi berikan gambaran kepada Mu'adz bin Jabal. Dari mana Nabi tahu? Mungkin dari wahyu atau mungkin dari sahabat-sahabat yang lain bahwa di Yaman itu adalah orang yang demikian-demikian. Engkau akan mendatangi kauman, suatu kaum min ahli kitab, dari orang-orang ahli kitab. Ahli kitab siapa itu? Orang Yahudi atau orang Nasrani? Allah menyebutkan innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Yaitu surat Al-Bayyinah itu. Sungguh orang-orang kafir, jelas Allah mengatakan orang-orang kafir. Kemudian kalau mengatakan semua agama sama, maka itu adalah batil. Yang mengatakan semua agama sama berarti dia menyelisih ya Al-Qur'an, bahkan termasuk dari Nawakidul Islam, membatal-batal keislaman. Seorang merasa ragu tentang kafiran orang-orang ulul kitab. Demikian juga orang-orang musyrik. Karena jelas Allah menyebutkan, "Innal ladzina kafaru minal kitab." Sungguh orang yang kafir ya dari orang ulul kitab. Ini kita bicara tentang masalah agama kan gitu. Tentang masalah akidah kita, masalah tauhid kita itu kan. Sungguh orang-orang kafir, jelas Allah menyebutkan orang-orang kafir. Dari ulul kitab ini orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, kaum muslimin juga Alkitab yang memiliki Al-Qur'an, tapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi, demikian juga orang Nasrani. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin, demikian juga orang-orang musyrik, fi nari jahannam, dalam neraka. Ya, neraka jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek makhluk. Ini jelas menunjukkan bahwa mereka adalah kafir. Yang merasa ragu ya tentang kafirnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, demikian juga orang-orang musyrik, maka dia telah kafir juga. Kenapa? Menyelisihi Al-Qur'an. Nah, karena disebutkan termasuk di Nawakidul Islam, seorang dia itu tidak mengkafirkan orang yang jelas kafir atau merasa ragu-ragu. Berbeda kalau berkaitan dengan orang yang belum jelas tentang kekafirannya, ya seperti masalah tasyayu. Berbeda dengan orang-orang Rafidhah. Ya, orang Rafidhah kafir. Tapi orang-orang Syiah, Syekh bin Baz pertama kali pernah beliau menyebutkan di beberapa fatwanya, tidak boleh sholat di belakang orang-orang Syiah, Zaidiyah. Kemudian disebutkan suatu saat sebagian mahasiswa ya, di Madinah itu kan ada dari orang-orang Yaman, mengatakan mereka juga dengan Al-Quran, dengan hadis, bahkan dengan kutubus sitah. Kemudian Syekh bin Baz meralat dari fatwa beliau, mengatakan boleh sholat di belakang orang-orang Zaidiyah. Dulu kan demikian. Kalau sekarang, sebenarnya mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Rafidhah semuanya. Wallahu a'lam. Jadi demikian. Jadi orang-orang yang jelas dia itu adalah sebutkan orang kafir kemudian tidak dikafirkan, maka orang seperti ini kafir. Soalnya kalau kafirnya belum masih diperbincangkan tadi kita sebutkan, maka ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Ya demikian. Jadi waktu itu Nabi mengatakan akan mendatangi suatu kaum dari Alkitab, yaitu orang-orang Alkitab disebutkan yang ada di Yaman ini orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Ya, disebutkan oleh para ulama ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ini di tahun yang ke-9 Hijriah. Ya, ataupun 10 yang mengatakan dan alul kitab yang dimaksud sini adalah orang-orang Nasrani. Innaka satati qauman min ahli kitab fa awwalu ma tad'ul ilaih, maka pertama kali yang kau dakwakan padanya adalah syahadatu an la ilaha illallah. Pertama kali kau dakwakan syahadata an la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah. Ini pertama yang hendaknya diawali. Jelas hadis ini. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini sebagai patokan. Seorang berdakwah bukan diawali dengan sholat atau mungkin dengan ya politik atau semisalnya, tidak. Pertama kali adalah itu, bukan akhlak dan sepeda, yaitu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti seperti sholat itu kemudian kita remehkan, tidak sama sekali. Tapi pertama kali diawakan adalah untuk mengesahkan Allah SWT. Demikian juga untuk menjauhi kesyirikan. Maka demikian Nabi juga mendidik para sahabat dengan itu. Apalagi orang-orang yang akan membawa dakwah, menyampaikan kepada umat, pertama kali diawakan adalah untuk mengesahkan Allah SWT. Kemudian Nabi baru mengatakan masalah yang lainnya, fa'inhum atau lidali, kalau kemudian mereka taat kepada apa yang kau sampaikan, fa'akhbirhum anna Allah iftardu alihim, sehingga Allah SWT telah mewajibkan kepada mereka khumsa sholawat fi kulli yawm wa lailah. Baru kedua sholat, kalau mereka taat mau bersyahadat, baru sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka untuk mengesahkan Allah SWT. Setelah itu apa? Melakukan sholat lima waktu. Ini amalan paling mulia. Bahkan disebutkan juga dalam hadis Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu tentang sholat ini. Ya, hadis Bukhari Muslim juga, bahwa suatu saat disebutkan, ya, Abdul Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayu a'mali afdal?" "Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal?" Ini juga menunjukkan kesungguhan mereka, para sahabat, di antaranya Abdul Mas'ud ini. "Amalan apa yang paling afdal untuk dilakukan?" Maka Nabi mengatakan apa? "As-shalatu 'ala waqtiha." Ini sholat pada waktu ini amalan paling afdol. Sungguh Ibnu Hajar wa ta'ala ketika menyebutkan hadis tersebut, ya, kemudian beliau bertanya lagi, summa ayu, kemudian apa? Kemudian birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayu, kemudian apa? Nabi mengatakan al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah SWT. Ini tiga, sholat pada waktunya, kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian berjihad di jalan Allah. Ini amalan paling mulia. Ibnu Hajar belum menyebutkan kenapa Nabi menyebutkan tiga perkara ini. Karenanya adalah tolak ukur. Tolak ukur suatu amalan. Kalau ini kemudian dia menyanyiakan manusia ini, ya, maka yang lain lebih-lebih lagi. Belum mengatakan Nabi SAW mendahulukan sholat, kenapa? Karena sholat itu adalah afdalu a'mal, yang paling utama dari amalan. Demikian juga rukun Islam. Kan demikian. Demikian juga di hadis yang lain, ya, sebagai imaduddin, sebagai tonggaknya agama. Demikian juga pertama kali awalu amalin, pertama kali awalan yang nanti, pertama kali amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Ya, semuanya para ulama ini berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang berkaitan antara Bani Adam yang pertama kali dihisab apa? Darah. Tapi kalau yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pertama kali yang dihisab, yang dihitung adalah sholat. Barang siapa yang sholat bagus, yang lain adalah bagus. Ini menunjukkan sholat itu adalah termasuk amalan paling afdol. Demikian juga akhafu mu'natan, paling sedikitnya modal. Ada enggak kita mau sholat duha, sholat malam dimintai uang, ya, atau kemungkinan harus membayar ini? Enggak ada. Mau sholat-sholat, enggak ada kemudian mu'nah, enggak ada di situ kita membayar. Bahkan terserah mau sholat, ya, 20 rakaat atau berapa rakaat. Bahkan disebutkan Imam Ahmad r.a. beliau sholat satu hari satu malam, itu disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi di Syarah Alamin Nubala, bahwa anaknya, ya, Saleh mengatakan, kana abi yusolli kulla yaumin 300 rakaat. Yani Imam Ahmad beliau salat, bapakku salat setiap hari 300 rakaat. Sebagian membicarakan seperti menurut Imam Ta'ala. Ini bagaimana ini salat 300 rakaat? Walaupun kemudian beliau setelah terjadi fitnah khalqul Quran, beliau dalam kokoh waktu itu, kemudian beliau dicambuk, kemudian tidak lagi sekuat sebelumnya, ya. Ini disebutkan kok bisa 300 rakaat? Ibnu Taimiyah beliau mengatakan paling sedikitnya seseorang itu bisa khusyuk tumakninah, dalam artian bukan khusyuk tumakninah, paling sedikitnya itu adalah 1 menit. Ya, kira-kira ada mendingan. Jadi kalau kemudian 1 menit, ya 1 menit dia sholat, kalau 300 rakaat berarti kan 300 menit. Ya, bisa dihitung. Ya, ini mungkin selama ya kalau 300 berarti dibagi 60, ya, sekitar berapa? 300 dibagi 65. Ya, sekitar 5. Ya, sekitar itu. Ya, 65 itu kalau sekarang ini 5 jam dari waktu-waktu digunakan untuk sholat. Ya, jadi termasuk amal yang mulia adalah sholat. Kalau kemudian amalan demikian mulianya, demikian juga tidak ada modalnya, kemudian dia meremehkan amalan yang lain lebih-lebih lagi. Ya, jadi Nabi mendahulukan sholat, kenapa? Karena sholat itu amalan paling mulia. Demikian juga tidak ada di situ harta yang dikeluarkan, kemudian orang itu meremehkan, berarti yang lainnya lebih remeh lagi. Paham? Jadi kalau kemudian sholat yang demikian mulianya, demikian juga tidak membutuhkan harta, kemudian dia remehkan amalan yang lain, ya, seperti mungkin ya sedekah, demikian juga mungkin haji atau yang lain, lebih-lebih lagi dia remehkan. Sedangkan kemudian berbakti kepada orang tua. Ibnu Hajar pernah menyebutkan, orang tua itu adalah orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Bahkan disebutkan ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, alunasi afdalus sohbatan, siapa orang yang paling berhak untuk aku memberikan persahabatan? Nabi mengatakan, siapa? Umuka, summa abuka. Tiga kali ibumu. Kemudian baru bapakmu. Ini orang yang paling banyak berjasa kepada kita. Karena ibu itu adalah yang melahirkan. Ya, yang pertama, yang dia itu mengandung. Kita dikandung di perut ibu kita. Kemudian yang melahirkan, kemudian yang menyusui kita. Sehingga Nabi menyebutkan tiga kali. Ini umuka, karena ibu telah mengandung, kemudian melahirkan, kemudian menyusui. Kemudian Nabi mengatakan tiga kali. Ya, ini orang yang paling banyak jasanya kepada kita. Paling baik kepada kita, mendidik kita, demikian juga memberikan nafkah kepada kita, orang tua kita. Kemudian kita menyia-nyiakan, ya, jadi orang yang paling baik jasanya kepada kita, kemudian kita sia-siakan. Maka yang lainnya lebih apa? Lebih lagi untuk kita menyia-nyiakan. Apalagi untuk kemudian berbuat baik kepada tangga, apalagi kemudian memuliakan ya, tamu, lebih-lebih lagi tidak ketika dia tidak berbakti kepada kedua orang tua. Demikian juga jihad. Ketika menjihati, ya, memusuhi orang itu benar-benar, memusuhi Allah dan Rasulnya, orang-orang kafir. Kemudian dia tidak berjihad kepada mereka, maka lebih-lebih lagi berjihad menghadapi orang-orang yang ahli maksiat, demikian juga yang lainnya. Yaitu. Jadi pertama kali adalah dakwah kepada tauhid, kemudian yang kedua adalah apa? Untuk kemudian melakukan sholat lima waktu. Nabi mengatakan setelah itu, fa'inhum ata'u lidzalik, kalau kemudian mereka itu menaati engkau, atau uga, menaati engkau, lidzalik dari demikian itu, sudah bersyahadat, demikian juga sholat. Fa'akhbirhum anna Allah qad iftaradu alaihim as-sadaqah. Sehingga Allah telah memfardhukan kepada mereka itu sedekah. Zakat. Tu'khadu min aghniyahim wa turaddu ala fuqarahim. Diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Ini. Jadi demikian. Pertama kali dakwahkan adalah tauhid, kemudian sholat. Nabi menyebutkan tentang membayar zakat. Makanya di antara keutamaan tauhid yang pertama adalah dakwahnya para rasul. Demikian juga orang-orang yang mengikuti para rasul. Dan itu adalah bentuk pendidikan Nabi kepada para sahabatnya, mendakwahkan tauhid untuk mengesahkan Allah SWT menjauhi kesyirikan. Kemudian yang kedua di antara keutamaan mentauhidkan Allah SWT adalah termasuk sebab untuk seorang masuk dalam surga. Mengesahkan Allah SWT dalam peribadahan, demikian juga menjauhi kesyirikan, itu adalah sebab seorang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang banyak seperti hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bukan hadis Mu'adz bin Jabal sendiri. Bahwa waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya Mu'adz bin Jabal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah, ya. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah," sebagaimana Imam Tirmidzi hadis ini, "Ya Rasulullah, dullani bi amalin idza amiltuhu." Ya Rasulullah, du'al dullani bi amalin yudkhilni jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan, ada di Arba'in Nawawiyah itu. Suatu amalan yang dia itu bisa memasukkan aku ke dalam surga, wa yubaiduni wa yubaiduni anin nar, dan menjauhkan aku dari api neraka. Nabi mengatakan, faqad sa'ata an adzimin. Faqad sa'ata an adzim. Kau telah bertanya suatu yang besar. Pertanyaan besar ini. Anak kita semua untuk bisa masuk dalam surga, ayat kelanin jannah, wa yubaidani aninar, dan menjauhkan aku dari neraka. Apa ya Rasulullah? Amalan yang bisa membuat aku masuk dalam surga Allah SWT. Surga yang penuh kenikmatan. Ini Nabi menyebutkan, ma'inun ra'at, wala udunun samiat, wala khatara fi qalbi basar. Ini adalah anganan kita semua. Ibadah kita semua. Dari mata Allah SWT. Demikian juga melakukan rukun-rukun Islam, demikian juga yang lainnya, berbakti pada orang tua, pada tangga, demikian juga yang lainnya adalah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di sini beliau bertanya kepada Jabal, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan yang bisa memasukkan aku dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka." Faqad sa'atan adzimin, kau telah bertanya sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar masuk dalam surga. Ya, ma'inun ra'at, ya, tidak pernah dilihat oleh mata. Wala sami'at, ya, minor at wala udunun samiat, tidak pernah telinga itu mendengar kenikmatan surga itu, nikmatnya itu berlipat-lipat. Wala khatara fi qalbi basar, tidak pernah terbetik pada hati seorang. Yaitu nikmat surga tidak pernah terpetik. Kita mau angan-angankan Tuhan sebutkan yang paling rendah dari penghuni surga itu suruh berangan-angan apa pun paling nikmat di dunia dikasihkan dia 10 kali lipat. Tidak pernah terpetik. Tidak pernah dengar ya, oleh telinga, tidak pernah terlihat oleh mata kita semua. Menyebutkan juga masalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamril ladzatil syaribin wa anharum min asalin musaffa. Permisalan surga yang dijanjikan untuk orang yang bertakwa ya, fiha di dalam surga itu ada anhar. Apa anhar? Sungai-sungai, bukan nahrun, bukan sungai satu, bukan sungai-sungai ya, min ma'in dari air yang tidak berubah rasanya ya, yang tidak asin dan sebagainya, segar, min ma'in dari asin. Ini bukan satu sungai, sungai-sungai. Setiap orang punya banyak sungai. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, dan sungai yang dia itu sungai itu sungai-sungai dari laban. Apa laban? Susu. Kalau kita kadang susu kan beli pagi, kalau enggak diminum sore ya basi kan itu. Ini enggak. Lam yataghayyar ta'muh, tidak berubah, tidak pernah berubah rasanya. Ini bukan satu sungai, ini ada sungai. Kalau kita ya mungkin susu sapi, ini ada susu kambing, ada ya susu kedelai, susu berbagai macam bentuk sungai-sungai. Bola alam bagaimana? Wa anharun min khamri ladzatil syaribin. Demikian juga sungai-sungai dari khamr. Khamr ini khamr, minuman keras. Ya tidak mabukkan tapi. Ladzatil syaribin, yang ladzat dari minumnya. Wa anharun min asalin musaffa. Demikian juga sungai-sungai yang dia itu dari asal. Asal ini dari madu yang telah disaring. Demikian juga nikmatan yang lain. Sungguh juga dalam surat ya Al-Insan yang dibaca setiap subuh, sunahkan bacanya. Wa idza ra'aita sama ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Wa idza ra'aita sama ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Bismillah syaikh termasuk di dalam tafsirnya. Ya, artinya adalah wa idza ra'aita sama, apabila engkau melihat ke sana, ra'aita na'iman, kau akan melihat kenikmatan, wa mulkan kabira, dan kerajaan yang besar. Sungguh dalam tafsir As-Sa'di, ini setiap orang punya kenikmatan, punya mulk, apa mulk? Kerajaan yang besar. Kabiro, bukan kerajaan besar, bukan kerajaan dunia ini. Kerajaan Romawi yang begitu besar, atau mungkin Tartar itu, Genghis Khan yang dia itu sampai menguasai separuh dunia dan sebagainya, Ini lebih lagi. Ya, ini kerajaan ya yang sangat besar, mulkan kabiro. Di situ namanya kerajaan, ada istana ini dan itu. Dan berbagai kenikmatan. Setiap orang punya kerajaan yang sangat besar. Ya demikian. Jadi termasuk dari keutamaan tauhid bahwa itu adalah sebagai jalan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan fa innahu la yasirun. Faqad sa'atan 'adzim, kau telah bertanya dengan sesuatu yang besar, tujuan hidup yang besar, apa itu? Masuk dalam surga, dijauhkan api neraka. Wa man suhsiha 'anil nari utilal jannata faqad habas, wa mal hayatud dunya illa matal ghurur. Wa man suhsiha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, buat kilal jannah dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dia dalam keadaan apa? Beruntung. Wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia kita ini illa mataul ghurur, kecuali kesenangan yang menipu. Sehingga Nabi ketika ditanya oleh Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kau telah bertanya sesuatu yang besar. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan kalau aku lakukan memasukkanku dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Kau telah bertanya sesuatu yang besar. Itulah tujuan hidup seorang. Wa inna la yasirun liman yasara Allah alaih. Sungguhnya itu adalah mudah bagi yang Allah mudahkan padanya. Berarti sulit bagi orang yang tidak dimudahkan Allah SWT. Mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Apa itu? Antabudullah wa la tusyriku bihi syai'an. Untuk engkau beribadah pada Allah saja, kau tidak menyekutukan kepada Allah sedikit pun. Itu di kemuliaan tauhid. Ya, dengan engkau melakukan tauhid, menyembah kepada Allah saja, dan kau menjauhi kesyirikan, terbuka jalan untuk dekat dalam surga dan jauh dari api neraka. Nabi mengatakan, waktu kita sholat, kau menegakkan sholat, bayar zakat, kemudian puasa, demikian juga haji. Demikian juga hadis Muadz bin Jabal juga, hadis Bukhari Muslim. Ya, dia bertanya, ya Mu'ad, atadri, hakul ala libat, wa Mu'ad bin Jabal. Ini Bukhari Muslim, ini mana? Apa hak Allah yang tidak dilakukan oleh hamba? Kemudian Muadz mengatakan, Allah Rasulullah, Allah Rasulullah. Ini Allah dan Rasulnya yang alam ditahu. Kemudian Nabi mengatakan, untuk engkau mengatakan Allah dan menjauhi kesyirikan. Demikian juga mahakul ibad Allah, apa hanya hamba ya, atas Allah SWT. Ini bentuk keutamaan dari Allah SWT. Bukan berarti kita mewajibkan Allah SWT. Tidak, ini bentuk keutamaan dari Allah SWT kepada hamba. Allah wa Rasulullah alam. Demikian. Allah wa Rasulullah alam. Allah yang lebih tahu. Demikian juga Rasulnya. Kemudian Nabi mengatakan, untuk Allah tidak memasukkan ke dalam neraka orang-orang yang mentauhidkan Allah. Dan masukkan dalam surga orang yang mengesahkan Allah SWT. Ini diantara ya keutamaan seorang mentauhidkan Allah SWT. Termasuk jalan untuk dia masuk dalam surga Allah SWT. Kemudian berikutnya keutamaan seorang mentauhidkan Allah SWT adalah Allah mengampuni dosa dia. Walaupun dosanya itu adalah sangat banyak sekali. Walaupun sebanyak ya bumi, sepenuh bumi, Allah akan ampuni. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia menawi memulai Ramadan dan mengakhiri Arba'in Nawawi ya, 42 hadis kan ya, dengan hadis ini. Ya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari riwayat Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi mengatakan qala Allah subhanahu wa ta'ala berkata Allah subhanahu wa ta'ala hadis qudsi. Ya. Hadis qudsi itu adalah hadis yang maknanya itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tetapi ada yang sahih, ada yang dia itu dhaif. Dan Nabi SAW menyebutkan, ya, jadi lafaznya dari Nabi SAW, dan itu adalah dari Allah SWT, hadits qudsi. Ada yang sahih, ada yang dhaif, tergantung sanadnya. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran, maka itu datang dari Allah SWT. Ya, Allah menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sungguhnya kami menurunkan adzikra ini Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya. Jadi Al-Quran tidak ada yang dhaif, semuanya adalah datang dari Allah SWT, Allah yang menjaganya. Ada mana diskusi ada yang sahih. Ada mana di sini adalah sahih. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu mengatakan, "Ya ibn Adam, wahai bani Adam, ma da'utani wa rajatani, ghafartu laka wa la ubali." Wahai bani Adam. Ini Allah yang mengatakan, "Selama engkau ma da'utani maknanya adalah ma dumta, selama engkau terus-menerus berdoa kepadaku. Demikian juga engkau berharap kepadaku, maka akan mengampuni engkau. Wa la ubali, aku tidak peduli kesalahan engkau lakukan." Kemudian ya bani Adam, wahai bani Adam. Lalu balagha dzunubaka, kalau sampai dosa-dosamu itu anak sama sebanyak langit semua dosa-dosa. Suma astaghfartani, kemudian kau minta ampun padaku. Kufartu laka. Maka akan mengampuni kau wala ubali, aku tidak peduli. Karena pertama tadi kan kita berharap pada Allah. Demikian juga mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Kalau yang kedua, ya dia membawa sebanyak, ya bahkan sepenuh langit dengan dosa-dosa, kemudian minta ampun kepada Allah, maka tentu saja Allah akan mengampuni. Kemudian yang ketiga, ya bani Adam, wahai bani Adam, innaka lau ataitani biqurabi dunya khotoya. Wahai bani Adam, kalau engkau mendatangi aku ketika mati itu atau ketika hidupmu itu, biqurab ini qorib maknanya, ini hampir-hampir penuh bumi itu, ab semuanya itu khotoya dengan kesalahan. Semalaki tani wala tusrik bihi syai'a, kemudian kau menjumpai aku yang menghadap Allah SWT dan kau tidak melakukan kesyirikan, ghafartu laka wa ataituka biqurbi maghfiratan, akan mengampuni dan akan datang kepadamu dengan sebanyak itu juga ampunan. Jadi kalau kita menjumpai Allah SWT, menghadap Allah SWT dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan, maka Allah akan mengampuni dosa yang kita lakukan walaupun sebanyak bumi kesalahan kita. Ini di antara keutamaan dari tauhid adalah akan mengampuni kita. Demikian juga hadis, hadis fitokoh, hadis masyhur, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, sebagaimana Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa waktu itu hadis fitokoh, apa fitokoh? Kan ada seseorang yang dia itu punya tis'ah wa tis'ina sijilat, 99 sijilat tulisan amal. Dia lihat sejauh mata memandang kesalahan semua, catatan kesalahan semua, jelek-jelek semua. Kemudian Allah mengatakan, aku tidak mendolimi dirimu sedikit pun. Kemudian dikeluarkan di situ bitokoh kartu, hadis kartu ini juluki dengan hadis bitokoh, hadis kartu. Tertulis di situ la ilaha illallah, dia pernah ucapkan dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata patoshat sijilat. Sijilat 99 catatan jelek itu yang dia merasa hancur karena satu lembaran saja penuh kesalahan dia semua sampai dia memandang semuanya dari kejelekan. Ternyata toshat ini lebih ringan, terbang. Ini lebih ringan 99 catatan itu. Dan lebih berat catatan ya tulisan syahadat la ilaha illallah termasuk juga. Sebab ya syahadat itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan tauhid. Dari sini juga para ulama menyebutkan hadis fitokoh ini, hadis kartu. Berarti ini yang ditimbang apa? Catatan amal ya. Soal para ulama ya bisa ditulis bahwa yang ditimbang itu nanti pada hari kiamat kemungkinan 3. Yang pertama di catatan amal, hadis ini jelas menunjukkan ditimbang catatan amal. Yang kedua apa? Jasad, jasad orang itu, jasad kita itu yang ditimbang. Ya, di, Nabi SAW mengatakan, ya, utiya yaumil qiyamah, datang nanti pada hari kiamat rajulun samin batin. Ya, la yazinu janaba udhu. Akan didatangkan nanti seorang rajulun yang seorang lagi yang gemuk, besar. Ya, nanti tidak sebanding dia ini, seorang orang mati, orang kafir. Orang kafir ditimbang. Ditimbang badan tidak ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sebanding dengan sayap ba'ut. Ya, ya ini nyamuk. Sayap nyamuk ditimbang dengan dia. Tidak sebanding. Menunjukkan bahwa ditimbang apa di sini yang ditimbang adalah badan. Juga yang lainnya yang jelas itu yang ditimbang adalah amalan dia. Aman saqlat mawazinu fa ulaika hum mublun. Aman khabat mawazinu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Kan itu. Ini barang siapa yang berat timbangan amalnya, amalnya ditimbang. Ya demikian, maka dia orang yang beruntung. Jadi tiga yang ditimbang kemungkinan adalah yakni catatan amalnya, ya nanti ditimbang. Yang kedua badannya orang itu, atau kemudian ketiga adalah amalan dia itu. Ya ini sebab, termasuk sebab diampuni amalan seorang adalah dengan dia mentaatkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting untuk kita mengetahui, ya membahas buku-buku yang berkaitan masalah itu. Kalau kita belajar itu ada rentetan seorang itu belajar. Jadi mempelajari tentang apa seperti usul salasa. Ini buku yang terus Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Qur'an dengan penjelasan para ulama. Yang beliau sendiri Syekh Muhammad bin Abdullah itu menggali dari buku-bukunya Ibnu Taimiyah. Ya demikian juga Ibnu Qayyim rahimahullah. Demikian juga ulama yang lain. Bahkan kalau kita lihat kalau kita membaca Qawaidul Arba itu lafaznya itu hampir mirip Syekh Muhammad bin Abdullah itu mengambil dari bukunya Ibnu Qayyim di Wabil Usul. Ya ada juga di situ termasuk di tanda kebaikan seorang itu apabila dia itu diberi bersyukur, apabila dia dicoba bersabar, apabila dia itu adalah berdosa beristighfar, fahadihi, maka tiga ini adalah inwanu sa'adah, alamat kebahagiaan, itu persis yang ada di bukunya Ibnu Qayyim rahimahullah, menunjukkan boleh mengambil manfaat dari alamat terdahulu. Ya, itu ini buku-buku seperti Qawaidul Arba dibaca. Oh, sebenarnya kalau banyak waktu itu disebutkan itu. Kita sebutkan ini bisa dibahas dengan ringkas 4 perkara penting di Qawaidul Arba. Yang banyak, apalagi yang pernah mengalami ya dakwah di beberapa tempat, tergelincir dalam 4 kaidah ini manusia. Ya, yakni yang pertama bahwa seseorang yang meyakini Allah itu memberikan rezeki tidak cukup masukkan dia itu masuk dalam Islam. Ya, tidak cukup. Boleh ini salah teman kalau aku sama Allah atau layakulun Allah. Kalau aku bertanya siapa cipta langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Bahkan Fir'aun dia dalam hatinya dalam keadaan yakin Allah lah yang menciptakan itu semua. Tapi kesombongan yang bawa dia kepada keadaan seperti itu. Ini semuanya itu meyakini Allah SWT itu yang menciptakan Allah semesta. Tapi ini tidak cukup bagi dia masuk dalam Islam. Tidak cukup. Perhatikan. Jadi kalau orang mengatakan la ilaha illallah dengan meyakini, ya ini mana adalah la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah SWT. Salah, total salah seperti ini. Ya. Karena orang muslim sendiri meyakini bahwa Allah itu ada memberikan rezeki. Demikian juga mengatur alam semesta, ya. Demikian juga menciptakan. Jadi kalau mengartikan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang secara umum gitu. Tidak sampai mengartikan la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai seperti itu. Sebatas tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tidak ada yang mengingkari, bahkan orang musyrik pun di zaman Nabi tidak mengingkari. Kan itu. Jadi pertama, kita yang pertama tidak cukup seorang itu meyakini Allah yang memberikan rezeki kepada alam semesta untuk masukkan dia dalam Islam. Yang kedua juga kaidah yang penting. Apalagi kalau kita mengalami ya ini dakwah dari pojok sini, kota sini sampai kota sana, sampai pojok kota sana. Ya, atau kabupaten sini sampai kabupaten sana. Itu mereka hampir semua meyakini bolehnya tawasul dengan orang yang sudah meninggal, orang sudah meninggal. Ya. Ini seperti apa? Orang-orang musyrik zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka itu mengatakan madautuhum, tidaklah kami berdoa kepada mereka pada patung-patung itu. Ya, demikian juga sembahan-sembahan itu kecuali karena kami lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mengharapkan syafaat, ya, mendapatkan tawasul, ya, untuk supaya perantara doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama. Kalau kita mau berbicara dengan orang-orang kuburin dari orang kuburin ini, kuburin dari kuburin ini, sama, sawan bisawain. Ya, Syekh Saleh beliau mengatakan, Al-Fauzan beliau mengatakan, kamu kalau bertanya atau berdebat dengan orang kuburin di kuburin akan sama persis. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar, "Waladzina taqadu min dunillahi auliya." Ya, orang-orang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasih. Mereka mengatakan, Ma na'buduhum illa liqaribuna ila sulfa. Tidaklah kami menyembah patung-patung itu kecuali agar kami lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala, sedekat-dekatnya. Sama dengan mereka. Ya, mereka datang kuburan orang saleh itu wisata religi dan sebagainya, ini kita amar apa yang mungkar kan itu menyebutkan inilah kejadiannya. Dakwah-dakwah kepada manusia itu. Alam dari kabupaten ini sampai sana itu semua kegiatan seperti itu. Ya, datang Kiai Bagong mengatakan ya apa izin menyembelih dan sebagainya. Untuk Allah Subhanahu wa taala tapi minta izin dulu. Demikian juga kepada Sunan dan itu. Untuk apa? Tawasul pada orang yang sudah meninggal ini untuk menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang mendatangi Lata dan Uzza supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit kalau kemudian mereka itu meninggalkan seperti ini. Ini perlu dakwahkan. Ya, mereka mengatakan tidaklah kami mendatangi patung-patung ini kecuali agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama mereka juga. Bahkan ditanya sebagian mereka minta kepada kuburan itu. Minta wisata itu berbis-bis menuju tempat itu berbondong-bondong, kita pernah masuk waktu enggak sengaja, oh ternyata ini kuburan Sunan Gunung yang di dalam masjid, di sekitar masjid itu banyak orang, banyak sekali ya, tawasul dengan dia sudah meninggal ini, aku kan banyak dosanya, kalau aku minta kepada Allah enggak dikabulkan, aku jadikan orang soleh ini seperti Allah, seperti raja itu mempunyai pengawal, jadi supaya dia menyampaikan doa aku kepada Allah SWT. Ini sama seperti orang-orang musyrik. Itu semua keyakinan dari pojok ini kebanyakan saya itu. Ini pentingnya dakwah pada tauhid. Berarti tidak ada bedanya mereka dengan orang-orang muslim zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya coba itu sampai bingung, mau sholat bingung. Nanti kalau enggak sholat dengan mereka dikirai mengkafirkan dan demikian demikian. Tapi kenyataan mereka seperti itu. Jadi kadang ragu-ragu kalau sholat dengan mereka. Mau buat masjid belum mampu mereka itu. Jadi ya, ya semampunya kan demikian. Kemudian ketiga, yaitu apa? Nabi tidak membedakan. Di zaman beliau itu ada yang menyembah apa? Patung. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, kan itu. Ini panjang sebutan di Qadul Bara sebutkan. Dan orang-orang sekarang mengatakan, bagaimana kalian samakan kami dengan penyembah patung di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka menyembah patung, kami menyembah orang soleh. Kami mendatang orang soleh, kalau dikatakan menyembah, enggak mau mereka. Kami mendatang orang soleh. Masa kami disamakan dengan orang-orang yang penyembah patung? Kita katakan bahkan di zaman Nabi itu ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah ya ini malaikat, ada yang menyembah Nabi, ada Nabi Isa, kan itu. Seperti orang soleh sebutan di situ, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbil wasilah ayyuhum aqrabu yarjuna rahmatahu yaqabuna adzab. Jadi mereka itu mendatangi orang-orang soleh. Sifatnya apa? Mereka itu takut terhadap adzab Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu mendatangi orang soleh yang demikian keadaannya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrik zaman Nabi itu ada yang menyembah orang soleh. Jangan kalian kemudian merasa hebat. Kami kan datang orang soleh, mereka menyembah patung. Tidak, mereka datang orang soleh juga. Apa itu Lata wal Uzza wa Manata salasatul ukhra. Lata itu di ada dua tafsir. Alat mana ya? Lata wal Uzza, Uzza itu disebutkan batu yang besar yang dipahat. Ya, yang lain mengatakan mana itu adalah ya seperti air terjun atau semisal itu atau pohon-pohon semisal itu. Sedangkan lata itu ada bacaan Sulaiman bin Abbas, beliau mengatakan lata itu dari lata yalutu. Ya ini seseorang yang dia itu membuat roti. Orang soleh buat roti itu apa? Untuk sedekah orang-orang yang haji. Kemudian dia mati, dia meninggal, orang-orang ingin, "Wah, ini orang baik ini. Kita ingin mencontoh amalan dia. Dengan melihat dia, maka kita akan menyebab kita akan apa? Menjadi orang yang soleh." Kemudian semakin gulu berlebihan membuat patung gitu. Jadi mereka itu menyembah orang-orang soleh kan itu. Jadi sama sebenarnya. Kalau kalian mengatakan kami lebih mulia dari orang-orang musyrik zaman Nabi, salah. Ini kami mengatakan bahwa kami lebih mulia dari orang-orang musyrik menyembah patung di zaman Nabi, salah. Bahkan mereka ada yang menyembah orang soleh. Ada yang menyembah batu kan demikian. Kemudian keempat, bahwa al-musyrikin zaman ini, orang musyrik zaman kita ini lebih parah syiriknya daripada orang musyrik zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah yang keempat, ini penting sekali. Ya. Jadi orang musyrik di zaman Nabi itu lebih ringan daripada orang musyrik di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, apalagi di zaman kita lagi. Ya. Dari si mana orang musyrik dulu itu lebih yakni parah musyriknya? Ya bisa ditulis, ini kesyirikan orang dulu itu lebih ringan daripada sekarang. Dari mana orang sekarang ini lebih syiriknya itu lebih berat daripada dulu? Pertama dari sisi apa? Bahwa mereka orang musyrik di zaman Nabi itu ketika sulit, ikhlas. Nah, ketika sulit, ikhlas. Ketika tidak sulit, ketika senang, syirik. Tapi ketika mau tenggelam, ya di laut karena gelombang besar atau keadaan sulit, berdoa kepada Allah SWT dengan benar ikhlas. Ya. Adapun orang sekarang ketika senang, ketika sulit, apalagi ketika sulit, malah dipanggil mau tenggelam, ya si Abdul Jalali, ya Ahmad Baidowi, dipanggil malah orang-orang ini tadi, wali-wali menurut mereka itu. Kan itu lebih parah. Sebutkan dalam Al-Qur'an, ya sebutkan fa idza raqibu fil fulki da'allahu mulisinal din falamma najaw ilal barri idam yusyrikun. Mereka ketika dalam keadaan mau tenggelam, mukhlisina hudin, berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaman najam ila albarri, ketika mereka itu selamat, Allah selamatkan mereka itu ke bar, ke lautan, ke daratan, ya selamat mereka. Idahum syirkun, tiba-tiba mereka itu syirik. Ya, menunjukkan ketika mereka itu sulit, orang-orang dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa pada Allah saja. Ketika senang syirik. Sekarang tahu sendiri, ketika senang, ketika sulit ya saya Abdul Qadir Jailani, demikian juga Ahmad Badawi atau demikian wali-wali dan sunan-sunan sebagainya. Ini pertama, si pertama. Yang kedua, lebih beratnya syirik orang sekarang ini adalah yang diminta itu bukan orang soleh saja, orang jahat juga. Disebutkan oleh Syaikhul di Sarah Qaidul Arba, Ahmad Badawi itu bukan orang soleh. Sebutkan dalam terjemahan yang lain, sebutkan dia itu masuk ke masjid jamek di Mesir itu tidak sholat, kencing aja kemudian pergi. Jadi orang-orang dulu itu yang didatangi orang-orang soleh. Lata itu orang soleh tadi kita sebutkan kan, para nabi. Atau paling enggak batu kan itu, paling enggak pohon, datu anwat, ya Rasulullah ij'alni datu anwat kama hum datu anwat. Ketika Nabi pulang atau menuju ke Purang Hunain waktu itu ada orang banyak sahabat yang baru masuk Islam enggak tahu ada pohon, orang-orang musyrik itu menggantungkan apa? Menggantungkan pedang-pedang mereka, tabarruk supaya berkah kan itu, supaya sakti, ampuh kan itu kalau zaman sekarang. Kemudian mereka mengatakan Rasulullah jad, buatan untuk kami pohon seperti mereka punya pohon yang digantungkan senjata mereka. Nabi mengatakan Allahu Akbar. Ya, beliau kaget. Ini seperti orang-orang Bani Israel dulu minta kepada Musa. Jadi untuk kami sembahan sebagaimana mereka punya sembahan gitu. Jadi mereka itu paling palingnya ya itu tadi pohon, makhluk benda tidak bernyawa yang juga beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Pohon, batu kan itu. Orang soleh kan itu. Zaman sekarang orang-orang yang salah. Orang jelek. Bahkan tidak dikenal dia itu beribadah. Loh kok bisa? Kadang orang merasa heran, kok bisa kamu katakan itu? Iya. Karena orang-orang itu suka di dalam hidup Islam juga membatalkan keislaman, bahwa orang yang meyakini sudah keluar dari syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan anggapan seperti Nabi Khidir, dia keluar dari syariat siapa? Nabi Musa Alaihissalam. Ya, seperti mereka mengartikan wa budunglo hatta yati kal yakin. Sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala sampai datang kepada kamu keyakinan. Diartikan yakin itu apa mereka? Ya yakin. Kalau aku sudah yakin, sudah ma'rifat, sudah ma'rifat, sudah hakikat, sudah tidak ada lagi syariat, tidak ada sholat berjamaah, tidak ada haji. Tidak ada lagi sholat Jumat itu. Wali mereka bahkan ketika minum minuman keras tidak lagi minum kecuali madu. Bahkan di antara mereka itu jago mabuk, paling hebat. Semua ada mabuk dia masih menang. Bahkan berjudi. Walaupun dia mengatakan judinya hasilnya untuk orang-orang fakir miskin. Tapi ini kan apa batil. Bahkan dikatakan wali-wali mereka itu ketika minum minuman keras tidak lagi minum kecuali madu. Sudah parah. Jadi mereka ini karena ini tadi sudah marifat, sudah hakikat sehingga tidak beribadah. Ya, jadi orang paling jelekan itu. Ini sisi kejelekan yang kedua. Ini mereka mendatangi orang-orang afjaru fujar, paling jeleknya jelek. Kok bisa paling jeleknya jelek? Ya, tadi sudah meyakini marifat hakikat sehingga apa tidak terikat dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Dari situlah mereka orang kesyirikan orang sekarang lebih parah. Kalau dulu kan yang mendatangi tadi pohon, paling pohonnya pohon itu pohon enggak bermaksiat atau batu. Kalau sekarang tadi mendatangi memang ada mendatangi orang soleh, tapi ada juga tadi orang yang enggak soleh tadi. Demikian juga yang paling kesyirikan sekarang lebih parah kenapa? Karena mereka tidak mengetahui makna tauhid. Itu juga termasuk. Ini tidak ditambahkan di kasus syubhat, demikian juga di Qaidul Arba. Dan itu kita ambil juga dari faedah-faedah beliau sendiri sama Tuhan sebutkan juga. Ya ini apa? Mereka tidak mengetahui lafaz la ilaha illallah. Jadi kesyirikan orang sekarang ini lebih parah kenapa? Karena dia enggak mengetahui makna la ilaha illallah. Kalau orang dulu mengetahui Abu Thalib ketika diajak oleh Nabi SAW mengatakan ya amikul la ilaha illallah kalimat anuhaju laka biha indallah wahai paman ku ucapkan la ilaha illallah suatu kalimat aku bilang engkau di hadapan Allah SWT. Enggak mau dia karena dia tahu makna la ilaha illallah aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha laysa ujab surat as-sofat. Apakah engkau ingin menjadikan sembahan itu satu, ini suatu yang besar yang sangat mengherankan. Karena mereka tahu makna la ilaha illallah yani la ma'budu bihaqqi illallah dan sembahan yang benar Allah SWT. Sehingga betul tidak mau mengucapkan kalimat itu. Kalau sekarang, ya jadikan lagu. Kan itu mudah mengucapkan Kalimat la ilaha illallah tanpa memahami makna la ilaha illallah. Nah, ini pentingnya kita berdakwah kepada manusia, mendakwakan kalimat ini sampai kemudian agar mereka tidak terjatuh kepada bentuk-bentuk kesyirikan. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.